Tiba-tiba tarik muka, semua benda jadi tiba-tiba. Kenapa, kenapa dia diam tenung tepat dalam mata. Dan selalu hilang, masalah ada bincang. Bukan ku tak faham, cuma nanti aku jadi bimbang. Benda boleh stay tapi kenapa pergi? Sedih ada kenapa mencari? Aku tak jadi kota hati. Aku jadi paling setia tapi kau cemburu. Jika mana bagi jauh kau sendiri yang benar. Sebab sayang aku tahu. Ku tahu kau cemburu. Ku datang engkau lari. Kau janji aku tunggu. Kau curang janji. Kau cemburu, kau cemburu, kau cemburu. I love you, why? Kau cemburu, kau cemburu. Ambil sapu tangan tutup muka dia malu. Dia datang tapi dia tak tepat waktu. Hai, asal semua salah aku. Hai, bagaimana habis tu? Cerita takkan habis. Dia aku sambut. Berhenti menangis, nanti ramai serabut. Tak nak melenting, bising-bising pening. Nanti kena angkut, jadi buat hal memasing. Apa yang aku buat semua salah. Jarang ku betul bagai aku ni sampah. Face to face, I told myself repeatedly. Buang again, I don't play pretend. I know that you don't want.